الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala at-talaqu fil lughati halul wisaq. Baik, melepaskan ikatan. Talak secara bahasa artinya melepaskan ikatan. Seperti kebalikannya akad. Akad itu mengikat. Akad ya'qidu mengikat. Baik. Akdun nikah, ikatan pernikahan, bahwa suami istri ini diikat dengan hukum barakallahu fikum berupa akad nikah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang saat talak. Secara bahasa halul wisaq, melepaskan ikatan yang tadinya diikat, dilepas. Jadi, yang tadinya suami istrinya ada tanggung jawab dan hak masing-masingnya, begitu selesai talak berarti tidak ada lagi hak dan kewajiban itu. Jadi mustaqim min al itlaq wa huwa al irsal wa tark. Diambil kata-kata talak dari itlaq, melepaskan. Ini al irsal, membiarkan dan meninggalkan. Masya Allah. Ini secara bahasa. Qala rahimahullahu ta'ala babun qawluhu ta'ala ya ayuhan nabiyu idha talaqtum min nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah ahsaynahu hafidhnahu wa'adadnahu wa talaqus sunnati ayutliqaha tahira min ghairi jima'in ويشهد شاهدين أتو ويشهد شاهدين يا أيها النبي برحمة الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي وهي نبي وهي رسول إذا طلقتم النساء ini khitabnya untuk nabi tapi hukumnya untuk seluruh umat apalagi setelahnya khitab al-jam إذا طلقتم النساء. Kalau kalian wahai kaum muslimin mentalak perempuan, mentalak istri kalian, ini tentunya talak ini setelah melalui proses panjang. Bukan langsung setiap ada permasalahan pembahasannya tentang masalah nikah. Masalah talak, bukan. Ada tahapan-tahapan yang ditentukan dalam syariat kita ini. Sehingga yang terakhir itu adalah at-talaq. Setelah usaha upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga yang retak, tidak lagi bisa mendatangkan faedah yang banyak, bahkan rumah tangga semakin runyam, semakin tak terkendali. Bukannya mengumpulkan sekian banyak keutamaan dan pahala, tapi rumah tangga sudah berubah menjadi barakallahu fikum ajang untuk melakukan maksiat. Karena yang ada adalah dusta, barakallahu fikum, ghibah, namimah, buhtan, bahkan tuduhan-tuduhan keji yang tidak dilakukan. Walhasil kalau memang tidak ada lagi jalan untuk tetap rukun, damai dalam satu keluarga, maka Allah SWT tidak membiarkan kondisi ini terus menerus. Kalau memang harus talak, ya talak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka untuk masa iddahnya. Masa iddah ini adalah masa atau tenggang waktu yang harus dilewati oleh seorang suami terhadap istrinya. Tenggang waktu ini dipersilakan oleh suami untuk rujuk di tenggang waktu ini, diperintahkan untuk berpikir dan mencerna kembali kejadiannya, menimbang maslahah dan mafsadahnya. Kalau dia mentalaknya, bagaimana, dan kalau tidak bagaimana. Baik. Kalau di masa ini ada, barakallahu fikum, keinginan untuk kembali, maka tinggal menyatakan rujuk, barakallahu fikum, setelah mentalak. Tapi ketika dia menyatakan rujuk setelah selesai masa iddah, maka proses nikah harus dari awal, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsul iddah. Hendaknya kalian memperhitungkan baik-baik masa iddahnya istrimu, kapan kau menyatakan talak dan sampai kapan berakhirnya masa ini. Kalau engkau rujuk di masa-masa ini, maka Anda tinggal merujuknya saja. Tapi kalau Anda merujuk mau kembali setelah selesai masa iddah, maka Anda harus nikah ulang dengan mahar baru, barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika seorang suami mentalak istrinya, tidak langsung diusir keluar istri itu atau istri itu yang turun rumah. Tidak. Ketika ditalak masih tetap di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah." La tukhrijuhunna, wahai para suami, jangan kalian usir keluar istri kalian yang kalian telah talak selama masih masa tenggang waktu iddah. Jangan kalian usir dia keluar, dan sang perempuan juga, sang istri, jangan dia keluar. Dan ini kondisi yang jarang sekali dilakukan oleh suami istri. Bahkan belum cerita talak saja, kalau merajuk pergi. Barakallahu fikum. Belum cerita masalah talak, tapi merajuk hilang dia. Dia bawa semua pakaiannya. Tidak semestinya demikian. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, diselesaikan. Barakallahu fikum. Tidak perlu orang tahu. Bahkan mertua tidak perlu tahu apa yang terjadi dalam keluarga kecil kita. Jadi, apalagi tetangga, apalagi orang luar sana. Cukup kita yang menyelesaikannya. Karena kapan berita itu keluar, barakallahu fikum, boleh jadi kita sudah rukun kembali, ceritanya masih apa? Masih yang kemarin-kemarin itu, masih musuhan, masih tidak nyaman, masih baku marah dan seterusnya. Oleh karena itu tidak perlu keluar cerita dan berita dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Baik, apalagi sudah cerita masalah talak, sudah ima perempuan itu diusir, wa ima dia sendiri yang keluar dari rumah. Padahal Allah telah melarang perbuatan itu. Wahai para suami, kalau kalian mentalak istri kalian, jangan kalian usir dia keluar. Dan jangan perempuan itu keluar dengan sendirinya. Dua-duanya dilarang. Barakallahu fikum. Kenapa sang istri yang telah ditalak masih tetap harus dalam rumah suaminya? Ya karena kalau rujuk tidak perlu. Barakallahu fikum. Susah-susah. Barakallahu fikum. Karena ketika sang istri ini keluar dari rumahnya, entah ke rumah orang tuanya, entah rumah ke rumah siapa, tentu dia akan menceritakan kondisi rumah tangganya. Dan dia akan berusaha untuk orang yang mendengar ceritanya itu membela dia. bukan menyelesaikan masalah. Boleh jadi dia akan dibiar, oh sini juga tuh, memang ngapain suami itu begini, ditambah-tambah lagi. Ketika sang suami sudah pengen rujuk, sementara istri ini di rumah, entah rumah siapa, rumah orang tuanya kah, atau rumah saudaranya kah, kan sudah susah. Diajak bicara pun setengah mati. Mau ditelepon tidak diangkat, di SMS tidak dibalas-balas misalnya. Begini tidak bisa komunikasi kan demikian. Padahal sudah mau baik ceritanya. Dinyatakan pengen baik. Nah, ini bela-bela agar supaya tidak baik oleh orang-orang. Sudah juga tuh. Suami kok begini, subhanallah. Bukannya mendorong dan menyokong untuk bagus rumah tangga itu, justru subhanallah. Orang-orang ini membantu syaitan untuk terjadinya betul-betul perceraian. Dan perceraian inilah yang sangat diinginkan dan diharapkan oleh syaitan, iblis. Iblis membangun istananya di tengah laut, kemudian mengirim pasukannya untuk menggoda dan menggelincirkan anak-anak cucu Adam, menjauhkannya dari kebenaran. Kemudian pulang mereka dan melaporkan hasil tugas masing-masing. Saya telah melakukan ini, melakukan itu. Dikatakan oleh iblis, ma fa'alta syai'a, engkau tidak melakukan apa-apa. Sehingga ada pelapor mengatakan, ma ziltu bi fulan wa fulan hatta farraqtu bainahuma. Aku tetap bersama dengan si fulan dan fulana sampai aku menjadikan mereka berdua bercerai. Maka dipeluklah oleh iblis sambil mengatakan, anta, engkau memang hebat. Dia yang dipuji karena keberhasilan menceraikan satu rumah tangga. Subhanallah. Anta, karena kan banyak kondisi yang buruk ketika terjadi perceraian. Anak-anak terbengkalai, tidak terurus, dan seterusnya. Nasallallahu salamatu ala abiyah. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Coba tengok di dalam surah. Barakallahu fiikum. Dalam surah Talak, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Coba perhatikan masalah nikah, Allah mengulang-ulangi mengingatkan orang yang masuk ke dalam area ini untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Kenapa diingatkan tentang takwa? Karena di sini yang banyak bermain itu adalah perasaan, bukan akal sehat, dan bukan pula rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullaha rabbakum." Ingat kondisi ini, kondisi. Baik. Masa-masa perceraian atau masa-masa masalah dalam rumah tangga, kebanyakan orang melaluinya dengan perasaan. Barakallahu fikum. Perasaan. Bukan pikiran jernih, bukan akal sehat, bukan juga takwallah. Sehingga bukan semakin baik, akan tetapi semakin runyam. Ya ujung-ujungnya adalah talak. Bukan berarti talak tidak boleh sama sekali. Barakallahu fiikum. Tapi kebanyakannya kondisinya seperti ini. Wattaqullaha rabbakum. maka bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Wahai para suami, kalau kalian telah mentalak istri kalian dalam posisi masa iddah, jangan kalian usir mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Wa la yakhrujna, dan istri-istri pula jangan begitu talak atau begitu maraju langsung keluar rumah. La ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia perempuan ini mendatangkan perbuatan keji yang sangat jelas. Wa tilka hududullah, demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggarnya, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Barakallahu bikum. Kita ingatkan yang banyak terjadi di sini adalah ghibah, namimah, kadib, dusta. Subhanallah. Baik. Atau berlebihan. Baik, berlebihan. Mungkin iya, tapi terlalu berlebihan dia dalam menceritakannya. Walhasil barakallahu bikum. Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Engkau tidak tahu, ketika istrimu masih tetap di rumah dalam kondisi jadi talak, demikian juga engkau tetap masih bersama dengan dia dan kehidupan masih biasa-biasa, sang suami tetap di rumah, kemudian istri tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya, masak, mencuci mungkin, beres-beres rumah atau yang lainnya, masih berkelakuan. Cuma dia tidak menggaulinya. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Boya di ketika istri kalian itu yang telah kalian talak, yang masih tetap berada di rumah, la Allah yuhditsu ba'da dzalika amra." Boleh jadi ketika engkau melihatnya dalam kondisi sudah mulai baik, kan demikian. Sudah kembali kepada kehidupannya. Yang menjadikan runyam itu kalau banyak orang-orang ngomong-ngomong tentang dia, barakallahu fiikum, membantu memanas-manasinya, ngompor-ngomporinya. Baik. Sehingga semestinya dia sudah baik, akhirnya dia tidak baik gara-gara ada orang-orang yang, subhanallah. Buruknya lagi, dianya sendiri sudah menceritakan semua apa yang mau dia ceritakan. Yang ketika kalau dia pengen balik, dia somalu. Baik. Malu omongan orang, masih suka katukong soba cerita macam-macam. Ini yang tidak mau dia dengar. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Oleh karena itu sekali lagi, masalah rumah tangga jangan pernah keluar. Baik. Baik buruknya dalam rumah tangga kita tidak perlu pamer-pamer, tidak perlu sampai kedengaran dan ketahuan oleh orang. Jadi, apalagi zaman sekarang ini, subhanallah. Jadi, kalau marah, marah juga bikin status. Jadi, bikin status ungkapan tentang kemarahan. Yang status ini banyak sekali yang baca mungkin. Yang baca itu dikiranya dia yang kena, dia yang dimarahi. Kan demikian. Ya, status tentang kondisi hati dia. Oh, dia sambaran cerita, sambaran itu sudah setan semua. Setan semua. Yang baca, tuh kita lihat setan ini. Barakallahu fiikum. Dia ungkapkan amarahnya melalui subhanallah. La haula wa illa billah. Nah, ketika ada status seperti ini, orang mulai masuk. Siapa? Ada apa? Ada ceritalah macam-macam. Bukan menyelesaikan masalah, bukan. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke orang-orang. Orang yang mengetahui kondisi Anda tidak semuanya pengen menolong Anda. Bahkan sebagiannya pengen untuk Anda celaka, lebih celaka. Barakallahu fiikum. Kalau ada masalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada masalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali semua masa-masa indah yang pernah dilewati. Kemudian masa-masa depannya anak-anak, ya Allah, kembalikan keharmonisan rumah tangga kami, ya Allah. Masih banyak yang kami ingin lakukan dari kebaikan, ya Allah. Anak-anak kami masih kecil, ya Allah, satukan hati kami, ya Allah. Doa, barakallahu fiikum. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanasul dari hak, insyaallah akan kembali deh. Yang bahaya ini kalau egonya masing-masing. Oh nyanda, kalau nyanda begini kita lagi mau. Sudah, tidak akan ketemu. Barakallahu fiikum. Sekali lagi, oleh karena itu Allah mengatakan wattaqullaha rabbakum. Takwalah kalian kepada Allah Rabb kalian, yang memelihara kalian, yang mengurusi urusan kalian. Jadi, urusan rumah tangga kalian. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tadri, kenapa tidak boleh diusir keluar istri yang telah ditalak ini dalam tempo masa iddahnya? Illahnya ini la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Kau tidak tahu, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang lebih baik di masa-masa itu yang dengannya engkau bisa rujuk. Yang tidak perlu engkau susah-susah kemana-mana gitu, cari si pulana ke rumah sana, rumah sini. Pulananya sudah baik-baik, mertua masih panas. Bukan disambut baik-baik, dibentak, dimaki, bahkan dicabutkan celurit atau dicabutkan parang. Subhanallah. Padahal boleh jadi sang perempuan sebaik-baik. Alhasil, inilah yang terjadi. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Ini kondisi ini jarang kalau orang rumah tangga ini sudah baku marah, ya sudah. Baik. Yang bercerita air mata. Subhanallah. Sehingga orang-orang yang mendengarnya langsung percaya, langsung mengiyakan, langsung, padahal belum tentu seperti itu. Yang namanya orang bertikai, mengusahakan, mengupayakan agar supaya hakim membela dia dan membenarkannya. Kan demikian. Kalau semuanya mengakui kesalahan, ya tidak perlu ada hakim. Ya kan demikian. Langsung akur kembali. Oh yo, kita salah, kita minta maaf. Ya, sudah. Barakallahu fikum. Coba ketika Nabiullah Ya'qub alaihissalam didatangi oleh anak-anaknya. Untuk apa? Mereka melakukan berbagai macam trik. Ya, untuk meyakinkan sang ayah bahwa berita yang mereka bawa itu benar. Pertama mereka datang ke sang ayah. Biasanya sore-sore pulang mereka. Sudah pulang membawa gembalaannya. Tapi ini pada saat mereka telah menyemplungkan Yusuf kecil alaihissalatu wassalam ke dalam sumur, mereka datang di waktu isya. Waja'u abahum isya ayyabkun. Coba, mereka datang menghadap ayah mereka di waktu isya dalam kondisi nangis semuanya. Barakallahu fiikum. Untuk meyakinkan sang ayah. Waja'u abahum isya'a yabqun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhib. Wahai ayah kami, mulailah mereka bersandiwara. Inna dhahabna nastabiqu, wahai kami, kami berangkat, kami berlomba, dan kami biarkan Yusuf bersama dengan perbekalan kami, makanan kami. Kami lalai, kami tidak perhatikan lagi, sehingga dia dimakan oleh serigala. Fa'akalahu dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wahai kami, boleh jadi engkau tidak mempercayai kami, walaupun kami betul-betul benar dalam pengakuan kami. Sampai di situ cukup? Belum. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Bahkan mereka mendatangkan bajunya Yusuf dalam kondisi berlumuran darah, darah palsu, darah dusta. Bukan darahnya Yusuf. Darah kambing. Barakallahu fiikum. Yang mereka lumurkan ke bajunya Yusuf. Dikisahkan bahwa mereka lupa mengoyak-ngoyak bajunya Yusuf. Sehingga dari situ sudah ketahuan bahwa ini barakallahu fikum, ini serigala ini bisa buka kancing baju atau bisa? Kok tidak koyak ini baju? Intinya barakallahu fikum, tetap mereka tidak dipercaya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala ma tasifun. Ayatnya demikian barakallahu fikum, dalam kehidupan rumah tangga juga demikian. Berusaha meyakinkan pendengarnya bahwa dia yang benar. Oleh karena itu ketika seorang menghakimi apakah itu masalah anak, masalah keluarga atau masalah yang lainnya, harus datangkan dua-duanya, iqamatul hujjah. Barakallahu fiik. Bukan satu orang tok mendatangkan bukti-bukti, mendatangkan apa saksi-saksi, mengungkapkan hujjah-hujjahnya. Kemudian setelah itu dia dia langsung mengiyakan. Yang langsung membenarkan. Karena betapa banyak berita yang sampai ke kita tidak seperti itu kenyataannya. Tidak seperti itu. Wallahu musta'an. Sampai kapan perempuan yang ditalak itu tetap di rumah sang suami? Kata Allah SWT, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلْهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalau sudah selesai masa iddahnya, dan engkau pengen rujuk, maka tetaplah engkau bersamanya dengan bersama dia di rumah, engkau rujuk dengannya dengan cara yang ma'ruf. Perhatikan baik-baik kata Allah SWT, bil ma'abi ma'ruf fansikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf, atau engkau menceraikannya juga dengan cara yang baik. Menceraikannya dengan cara yang baik, tidak perlu mengumbar ke sana kemari bahwa si fulana begini begini begini begini begini. Baik. Telah bijak orang yang dikatakan pada saat dia mentalak istrinya dan masih dalam tempo iddah, orang-orang pun mulai mengorek kabar tentang masalah ini. Kenapa kau talak istrimu? Dia pun dengan bijaknya mengatakan, untuk apa engkau tahu masalah rumah tanggaku? Dia masih istriku sekarang. Barakallahu fikum. Perempuan kalau ditalak, ketika masih tempo iddah dijalani, dia masih istrinya. Satu di antara keduanya meninggal dunia, masih apa? Saling mewarisi. Barakallahu fikum. Kapan betul-betul dia bukan istrinya lagi? Ketika masa iddah itu sudah selesai dan dia tidak rujuk. Pada saat itulah dia ditanya, kenapa istrimu sampai kau ceraikan? Dia mengatakan, apa urusanmu dengan istriku? Dia masih istriku. Baik, tidak perlu dibeberkan dan diumbar kejelekan-kejelekan, keburukan dan kekurangan istri. Barakallahu fiik. Tidak perlu. Nah, terus setelah betul-betul selesai masa iddahnya dan bukan lagi istrinya, ditanya ulang sama orang, sekarang kan bukan istrimu lagi, dia kan sudah kata dia, apa urusanku dengan perempuan yang bukan istriku? Tidak ada urusan aku dengan dia, bukan istriku sekarang. Itu menutup, menutup aib barakallahu fikum. Kalau ada orang yang pengen menikahinya, silahkan dia mencari tahu tentang keadaannya. Fadal. Masya Allah. La haula wa illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf." Di masa iddah itu engkau barakallahu fikum bisa rujuk dan engkau berhidup berbahagia kembali, memulai hidup baru. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk itu, fariquhunna bi ma'ruf. Tinggalkan dia dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kau berikan pemberian-pemberian untuknya dalam bahasa dia. Wa syiru dawai adlin minkum wa aqimu syahadati lillah. Persaksikan perceraianmu itu atau rujukmu itu kepada dua orang yang adil sebagai saksi. Wa aqimu syahadati lillah. Tegakkanlah persaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikian Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Coba perhatikan. Allah mengingatkan tentang iman. Anda orang beriman, Anda ikuti aturan ini. Bukan ikuti perasaan. Paham barakallahu fikum. Anda beriman dalam menjalani masa-masa genting dalam rumah tangga ini, Anda harus mengikuti apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dusta. Tidak ada ghibah, tidak ada namimah. Tidak ada membesar-besarkan masalah. Baik. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikian Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian. Barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Perhatikan baik, Allah menutup ayat yang kedua ini dengan takwallah. Baik. Di ayat yang pertama ada perintah bertakwa, di ayat yang kedua ada perintah bertakwa dan apa? Perolehan dan hasil dari takwa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anda dalam posisi masalah dalam rumah tangga, kalau Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Rumah tangga ada saja masa-masa kritisnya. Sahih. Tidak bisa dipungkiri. Baik. Ada masa-masa kritis yang ketika kita lewati dengan takwa Allah, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Intinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalim, jangan semena-mena. Coba, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada masalah dalam rumah tangga, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau Anda bertakwa. Wa may yattaqil wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki untuk Anda dari arah yang Anda tidak sangka-sangka. Wa may tawakkala 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini masih pembahasan tentang masalah apa ini? Masalah talak dan masalah apa? Keretakan hubungan dalam rumah tangga. Baik. Allah mengingatkan tentang keimanan, tentang ketakwaan, tentang tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal menyerahkan urusan rumah tangganya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Ya repot kalau dia menyerahkannya ke orang lain, dia umbar ke sana kemari. Dia posting sana sini. Masalah rumah tangganya. Bahkan sebagian rumah tangga memang diberitakan sampai semua orang tahu, entah dusta atau bagaimana, wallahu a'lam, yang jelas diberitakan. Rumah tangga si pulaan begini, begini, begitu. La haula wa quwwata illa billah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Baik. Sudah sewaktu insyaallah. Baik. Innallaha baligh amri kadza Allah likulli syai'in qadara. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Ini 10 menit mukadimah tentang masalah at-talaq. Barakallahu fiik. Nomor terakhir dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga. Baik. Ila hunas barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim.